Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Umma'ama ba'd. Ma'asyiral ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan hari ini atau malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan seputar masalah fikih dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar Fi Do'il Kitabi Wa Sunnah, dan masih kita membahas seputar Kitabul Hajj pada bab yang ketujuh, yaitu tentang Aqiqah atau Nasikah. Dan telah kita sebutkan definisi dari Aqiqah atau Nasikah, yaitu hewan atau kambing yang disembelih untuk anak, na'am, dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ketujuh ya kelahiran anak tersebut. Jadi ini yang dimaksud dengan aqiqah atau nasikah. Adapun hukum aqiqah atau nasikah, ini telah kita sebutkan pendapat-pendapat para ulama bahwasannya terjadi khilaf, terjadi silang pendapat di kalangan para ulama tentang hukum aqiqah atau nasikah. Sebagian memberikan pendapat bahwasannya aqiqah atau nasikah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, dan ini adalah pendapatnya jumhur para ulama. Dan sebagian lagi sebagaimana telah kita sebutkan berpendapat wajib bagi yang mampu, dan ini pendapatnya dari kalangan para ulama al-zahiriyah seperti al-imam Abu Daud al-Zahiri wal-imam al-Hasan al-Basri, itu juga al-imam al-Lais bin Sa'ad. Ada juga pendapat sebagian para ulama yang dinukilkan dari al-imam Abu Hanifah. Hanya saja khilaf di kalangan para ulama tentang penukilan dari Abu Hanifah, yaitu tentang pendapat beliau tentang hukum aqiqah. Sebagian menukilkan dari beliau, beliau berpendapat hukumnya mubah. Sebagian menukilkan dari beliau, beliau berpendapat hukumnya sunnah. Bahkan sebagian menukilkan dari beliau hukumnya makruh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hanya saja ya pendapat yang terakhir ini mengatakan hukum makruh adalah pendapat yang paling lemah. Begitu juga telah kita sebutkan waktu penyembelihan aqiqah, yaitu dilakukan pada hari ketujuh ya, dari kelahiran anak tersebut. Naam, ini pendapat sebagian para ulama. Ya, khilaf di kalangan para ulama kalau waktunya tersebut melebihi hari ketujuh setelah kelahirannya. Naam, sebagian membolehkan ya lebih dari hari ketujuh. Ya, walaupun dia sampai baligh. Jadi kita lanjutkan al-masalatu tsaniyah, miqdaru ma yuzbahu fil aqiqah. Masalah yang kedua adalah ukuran hewan yang disembelih untuk aqiqah atau nasikah. Yusannu an yuzbaha 'anil ghulami syatan wa 'anil jariyati syatun. Disunahkan untuk disembelih dua ekor kambing bagi bayi laki-laki dan satu ekor kambing bagi perempuan. Nah, Dan telah kita sebutkan khilaf di kalangan para ulama tentang hewan yang disembelih untuk akikah atau nasikah. Sebagian berpendapat bahwasannya akikah tersebut ya harus dari kambing, tidak boleh keluar dari kambing. Sebagian lagi menyebutkan boleh ya selain daripada kambing. Sebagian menyebutkan ilahnya disebutkan dalam hadis tersebut kambing, karena kambing adalah sesuatu yang paling mudah ya, aisar. Naam, dan ini bukanlah menunjukkan pembatasan. Dan sebagian pula menyebutkan ya boleh selain kambing secara umum, apakah itu unta, sapi atau kambing itu sendiri. Naam. Jadi yang disebutkan oleh mu'alif di sini, kalau berkorban akikah dengan kambing itu disunnahkan bagi bayi laki-laki 2 ekor kambing, dan bagi bayi perempuan itu 1 ekor kambing. Dan ini bukanlah sebuah kewajiban, bayi laki-laki harus 2 kambing. Disebutkan dalam hadis yang lain, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, naam, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullah. Disebutkan dalam hadis tersebut, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa 'anil Hasan wal Husain syatun syatan syatan. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa 'anil Hasan wal Husain syatan syatan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengakikahi ya cucu beliau Al-Hasan dan Husain syatan syatan, 1 ekor kambing 1 ekor kambing. Maka dari hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya bayi laki-laki, naam, kalau diakikahi minimalnya dengan 1 kambing, dan yang sunnah 2 kambing. Kalau dia tidak mampu boleh 1 kambing. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada cucu laki-laki beliau Al-Hasan dan Husain. Ya, masing-masing dari cucu beliau itu diakikahi dengan 1 ekor kambing, 1 ekor kambing. Adapun syarat-syarat kambing di sini itu syarat secara umum telah kita sebutkan tentang penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, dia musinnah, telah masuk umurnya. Kalau dari kalangan kambing atau domba ya 1 tahun atau minimal 6 bulan. Kemudian yang kedua, syarat kambing tersebut yang digunakan untuk akikah, begitu juga untuk kurban, adalah as-salamah minal uyub, selamat dari aib. Dan aib di sini, kekurangan di sini dibagi 2 oleh para ulama. Ada aib yang besar yang apabila seorang berkurban atau berakikah dengannya maka tidak sah. Ada juga aib yang ringan yang masih dimaafkan, hanya saja sebagian para ulama menghukuminya makruh. Aib yang besar tersebut sebagaimana yang telah kita sebutkan, tidak boleh seorang berkorban dari 1 ekor kambing yang naam sangat kurus, kemudian buta sebelah, kemudian naam pincang, yang jelas kepincangannya, dia setelah itu apa, sakit yang parah. Ada di sana aib yang ringan, kekurangan yang ringan pada hewan kurban. Ya, kalau berkurban dengan hewan kurban tersebut dimaafkan, diberikan udzur. Seperti kambing tersebut giginya patah, atau tanduknya patah, atau mungkin ekornya hilang, atau yang semisalnya selain daripada aib-aib yang besar. Nah, jadi syaratnya sama. Maka oleh sebab itu disebutkan dalam kitabul hajj, karena memiliki keterkaitan. Li hadithi Ummi Karzin Al-Ka'biyah, hal ini berdasarkan hadith Ummu Karzin Al-Ka'biyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasul qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anil gulam syatan mutakafiatan wa anil jariyah syatun. Bagi bayi laki-laki itu disembelihkan untuknya na'am dua ekor kambing yang sepadan, yang sekupu, yang seumur kalau mampu, ya. Dan yang lebih bagus lagi, hewan kurban itu gemuk, ya, dicari yang paling gemuk, paling sehat. Kemudian kalau bisa jantan, kalau enggak ada seadanya, walaupun enggak mungkin, enggak terlalu gemuk, ya, walaupun tidak sama umurnya, walaupun na'am perempuan. Yang paling bagus hewan kurban itu dari hewan jantan. Tapi kalau mungkin uangnya enggak cukup, ya, atau sulit dicari, ya, yang jantan, maka seadanya. Nah, berkorban atau berakikoh dengan kambing perempuan sah. Wa anil jariyah syatun, dan bagi bayi perempuan itu disembelihkan untuknya sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu satu ekor kambing. Kemudian kita masuki masalah berikutnya, al-masalatu tsalitsah, masalah yang ketiga, tasmiyatul maulud, penamaan anak. Wa halqu ra'sihi, dan pemotongan rambutnya. Wa tahnikuhu, dan mentahniknya, yaitu memberikan sesuatu yang manis seperti kurma. Naam, dikunyah terlebih dahulu, kemudian dijilat-jilatkan ke, oles-oleskan ke langit-langit bayi tersebut sampai ada yang masuk, ya, ke dalam perut bayi. Ini namanya tahnik, atau yang lainnya yang dari bahan-bahan yang manis seperti madu. Wal adzan fi udunihi, dan melafadzkan azan di kedua telinga bayi. Nanti akan kita sebutkan tentang hukumnya, karena ini masalah khilaf di kalangan para ulama mengumandangkan azan ketika bayi lahir. Yang pertama, tasmiyatul maulud, penamaan anak. Naam. Yusannu tasmiyatul maulud fil yaumis sabi' min wiladatihi. Disunnahkan menamai anak itu pada hari ketujuh dari kelahirannya. Ya. Naam. Adapun sebelum hari ketujuh boleh, ya, tidak dilarang. Ya, ada seorang menamai anaknya pas hari pertama misalnya lahir langsung dinamai misalnya siapa? Ya, misalnya namanya Abdurrahman misalnya, ya. Atau namanya Ja'far misalnya. Li hadithi Samurah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal. Hal ini berdasarkan hadis Na'am Samurah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu gulamin rahinatun biaqiqatihi. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikohnya. Dan telah kita sebutkan makna tergadaikan sini. Tubahu anhu yawma sabi'ihi. Disembelihkan untuknya, ya, pada hari ketujuh dari kelahirannya sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yusamma, dan diberi nama pada hari ketujuh. Ya, ini disunahkan memberi nama itu pada hari ketujuh. Tapi sebelum hari ketujuh boleh. Ya, tidak ada larangan. Wa yulhaqu ra'suhu, kemudian digundul atau dipotong rambutnya. Nanti akan disebutkan masalah ini. Kemudian kata muallif di sini, wa yusannu ay yakhtara lahu minal asma' ma kana hasanan. Dan disunahkan untuk dipilihkan nama bagi bayi tersebut nama-nama yang bagus. Ya. Faqad ghayyara sallallahu alaihi wasallam al asma'a al qabiha. Maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am telah membenci, ya, nama-nama yang jelek. Wa amara bidzalika na'am wa ahsaniha, dan beliau memerintahkan untuk memilih yang terbaik. Dan yang terbaik di antara nama-nama tersebut adalah Abdullah wa Abdurrahman. Li hadisi Ibni Umar radhiyallahu anhuma qal. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba asma'ukum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama yang paling aku sukai ya untuk kalian menamai diri-diri kalian dengannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan ini telah disebutkan oleh ya, para ulama qayyidnya. Nama yang paling bagus adalah nama ya yang mengikuti orang-orang soleh seperti dari kalangan al-anbiya. Disebutkan dalam riwayat al-Imam Abu Daud dan al-Imam Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tasammu bi asma'il anbiya. Ya, tasammu bi asma'il anbiya. Ya. Bernamalah kalian dengan nama-nama para nabi. Ya. Ini di antara nama-nama yang bagus. Ya. Ikuti nama-nama nabi. Wa ahabbul asma'il Allah Abdullah wa Abdurrahman. Dan yang paling bagus, yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ila akhiril hadis. Ya. Nah, begitu juga nama yang bagus adalah nama yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum secara umum. Begitu juga mengikuti nama-nama para ulama dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Begitu juga nama-nama yang mengandung makna yang bagus seperti ihsan, muhsin. Ya. Naam. Jadi nama-nama yang mengandung makna bagus. Naam. Lalu bagaimana kalau misalnya kita sudah dinamai orang tua kita dengan nama yang jelek misalnya? Ya, nama yang kurang bagus. Didengar enggak enak. Ya, maknanya juga enggak bagus. Dan ini terjadi dan banyak di tengah-tengah masyarakat, nama-nama yang aneh didengar di telinga. Ya, bahkan mungkin mengandung kekufuran. Ya. Apa yang harus dilakukan? Maka diganti nama tersebut. Jangan bernama dengan nama-nama tersebut. Ya. Dengan nama-nama yang tidak baik. Ya, atau maknanya enggak jelas. Ya. Naam. Dan hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dari Sa'id ibn al-Musayyib, ya, naam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang sahabat, masmuka, siapa namamu? Ya, maka sahabat tersebut mengatakan hazan. Hazan itu artinya sedih. Ya, hazan. Kalau di Indonesia mungkin diterima. Oh, ini Arab ini, hazan bagus ini. Ya. Naam, karena tulisannya Arab, ya bahasanya Arab, belum tentu ya. Naam, belum tentu. Naam. Dikatakan bagus atau tidak dilihat maknanya. Naam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pada sahabat tersebut, qala la bal anta sahul. Ya, beliau mengatakan tidak, bahkan namamu sekarang adalah sahal. Sahal apa artinya? Mudah. Ya, jadi diganti nama sahabat tadi yang tadinya hazan jadi sahal. Nah, ini bisa kita praktekkan. Ya. Kalau kita memiliki nama yang kurang bagus diganti. Ya, diganti. Naam. Dengan nama-nama yang baik. Ya. Dengan nama-nama yang baik. Naam. Kemudian masalah yang kedua adalah hal qurra'sil maulud. Memotong rambut bayi. Naam, yusannu hal qurra'sihi. Disunnahkan memotong rambut bayi, dzakaron kana au unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Nanti kita akan sebutkan hukumnya. Yauma sabi'ihi ba'da dzikril aqiqah. Pada hari ketujuh setelah dilakukannya akikah. ayatasaddaqu bizinati sya'rihi, kemudian disedekahkan seberat rambut itu fiddatan, ya, senilai perak. Jadi disedekahkan senilai perak atau seukuran perak. Kalau enggak ada perak, ya senilai perak. Naam. Ya. Jadi ditimbang. Digundulkan dulu bayi, rambut bayi tersebut, kemudian ditimbang berapa gram. Kalau misalnya 2 gram, maka ya perak yang kita sedekahkan 2 gram juga. Kalau enggak ada perak, naam, bisa diganti dengan uang seharga perak. Kemudian disedekahkan. Li hadisi Ali radhiyallahu anhu qal, berdasarkan hadis sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, aqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasan bisyatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahi, ya, cucu beliau Al-Hasan dengan seekor kambing. Waqala, dan kemudian beliau mengatakan, ya Fatimah, ilhaqi ra'sahu wa tasaddaqi bi zinati sya'rihi fiddatan. Wahai Fatimah, na'am, potonglah rambutnya, itu rambut Al-Hasan, dan sedekahkanlah senilai, ya, na'am, dan sedekahkanlah rambut tersebut dengan perak, ya. Hanya saja khilaf di kalangan para ulama tentang menggundul rambut ini bagi bayi perempuan. Sebagian pendapat para ulama menyebutkan yang digundul itu khusus laki-laki, karena lafaz hadis yang datang itu menyebutkan dalam bentuk muzakkar, ya, laki-laki. Naam. Tidak disebutkan perempuan. Dan juga khawatir di situ ada unsur tasyabbuh birrijal. Karena perempuan tidak boleh tasyabbuh dengan laki-laki. Oleh sebab itu, sebagian pendapat para ulama memakruhkan, membenci bayi perempuan itu digundul. Ya, bayi perempuan itu digundul. Dan pendapat sebagian para ulama lagi menyebutkan boleh bagi bayi perempuan itu sama dengan bayi laki-laki, yaitu digundul pada hari ketujuh. Nah, karena hadis yang menyebutkan lafadz muzakkar itu tidak ada pengkhususan. Karena dalam istilah syariat atau dalam istilah usul, ya, perempuan itu mengikuti laki-laki hukumnya, kecuali ada pengkhususan. Kalau lafad hadisnya, lafad nasnya laki-laki, itu sudah masuk perempuan. Ya, kecuali ada pengkhususan. Ya, kecuali ada pengkhususan. Dan juga bayi perempuan ketika digundul masih bayi, itu tidak terlihat ada unsur tasyabbuh. Ada unsur tasyabbuh dengan, naam, laki-laki. Allahu ta'ala alam bisawab. Ya. Jadi diperbolehkan, ini pendapat yang kedua, oleh sebagian para ulama menggundul bayi perempuan disamakan dengan laki-laki. Lalu bagaimana cara menggundulnya? Yaitu dengan cara dihilangkan seluruh rambutnya. Ya, bukan sebagian dihilangkan, sebagian tidak. Ya, ini namanya qadha. Dan qadha itu hukumnya makruh, dibenci. Disebutkan dalam sebuah hadis, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qadha. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari qadha. Apa itu qadha? Yaitu mencukur rambut sebagian, membiarkan sebagian. Ini hukumnya makruh, dibenci. Ya. Jadi kalau cukur rambut itu semuanya. Kalau sesenti, sesenti semua, dari ujung rambut ke ujung rambut. Ya. Kalau 2 cm, 2 cm semua. Jangan pinggirnya 1 cm atau 2 cm pinggirnya, atasnya cuma 1 cm. Ini qadha namanya. Ya. Jadi kalau gunting rambut, hindari yang namanya qadha. Lebih baik kita ikuti syariat. ya. Jangan kita mengikuti tren atau pengen enak dilihat, ya. Karena kita santri, ya, kita ahlu sunnah, seharusnya kita berbeda dengan orang-orang awam. Kita harus menunjukkan jati diri kita seorang ahlu sunnah yang menjunjung tinggi Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan sampai kita di pondok cukuran rambut kita sama seperti orang yang di luar sana, ya, bawahnya pendek ternyata atasnya panjang, ya. Nah, jadi kalau bisa kita punya perbedaan ciri khas khusus, jangan sama dengan orang luar, ya. Lebih-lebih kita ini penuntut ilmu, ya, penuntut ilmu. Jadi kalau cukur rambut dihindari yang namanya qadha. Apa itu qadha? Mencukur sebagian, membiarkan sebagian. Ya, enggak rata. Jadi kalau mencukur rambut itu ratakan semua. Kalau setengah senti semua. Kalau satu senti semua, ya. Kalau gundul, gundul semua. Ya, jangan gundul separuh, separuh enggak gundul misalnya. Ya enggak ada insyaallah. Ya nyeleneh juga. Ya digundul separuh, separuh tidak digundul. Nah, seperti pemain bola itu banyak itu. Ya, di sampingnya gundul, kemudian di atasnya itu ditinggalkan rambut. Ya, ada nggak yang ikuti? Ada. Ya, bahkan dari kalangan kaum muslimin yang ikuti, ya, yang gunting rambut, ya, atasnya itu ditinggalkan. Paham misalnya antum ya? Pinggir-pinggirnya gundul semua. Kemudian di tengah-tengahnya ada rambut, panjang lagi. Berdiri lagi, ya, berdiri lagi, kayak ini, landak, ya. Nah, yang seperti ini jangan diikuti, ya. Kalau menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, bukan sebuah kebanggaan, bukan sebuah kebanggaan. Nah, kemudian disebutkan hikmah oleh sebagian para ulama seperti Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Tuhfatul Maulud. Naam fi ahkamil fi tuhfatul maulud fi ahkamil maulud, tentang hikmah kenapa bayi itu disunnahkan untuk dicukur, ya, enggak wajib. Kalau misalnya enggak ada yang mencukur, enggak apa-apa. Naam, tapi aksan dicukur. Apa hikmah mencukur bayi laki-laki atau bayi perempuan? Ya, di antara hikmah yang disebutkan oleh beliau untuk mengganti untuk membersihkan rambut yang kotor diganti dengan rambut yang bersih dan lebih kuat, ya, karena bayi yang baru lahir itu bawa rambut, ya, itu rambutnya masih kotor. Jadi ketika digunting, digundul pada hari ketujuh itu insya Allah akan tumbuh rambut baru yang lebih bersih, lebih kuat. Kemudian hikmah berikutnya kata beliau secara makna membuka pori-pori, ya, membuka pori-pori kepala dan mengurangi beban yang ada di kepala, ya, sehingga akan menguatkan penglihatan, pendengaran dan penciuman, ya. Kadang kita kalau rambut sudah panjang pusing biasanya, kan, kalau sudah panjang betul itu kadang pusing kepala, apalagi kalau banyak ketombe, ya, lebih-lebih lagi sudah panjang rambutnya jarang disampo. Ya, mungkin setahun sekali nyampur rambut misalnya. Ya. Kelihatan ketombehnya. Ya, tidur kadang enggak nyenyak. Garuk-garuk kepala. Ya. Nah, obatnya itu digundul atau dipendekkan, Pak, insyaallah lebih ringan kepala, ya. Naam. Karena ada manfaatnya, ya. Memendekkan rambut itu. Di antaranya mengurangi beban di kepala. Ya. Kita lebih sehat, ya. Naam. Jadi ini hikmah yang disebutkan oleh sebagian para ulama, ya, kenapa bayi itu disunahkan untuk dicukur rambutnya. Kemudian kita masuki masalah berikutnya, yang ketiga adalah tahnikul maulud. Ya, mentahnik bayi. Apa itu tahnik? Nanti akan disebutkan. Wa yusannu tahniku al-mauludi bitamrin sawaun akana dzakaran aw unta. Disunnahkan mentahnik bayi dengan kurma, baik laki-laki maupun perempuan. Nanti akan disebutkan caranya. Ya, enggak sembarangan. Bukan berarti mentahnik bayi satu ekor satu biji kurma masukkan mulut bayi, bahaya. Ya, bisa keselekan dia. Ya. Wa tahnik, ini maksud dengan tahnik adalah wa madghut tamr. Ya. Naam. Wa dalqu hankil maulud bihi hatta yanzila syai'un minhu ila jawfihi. Yang dimaksud dengan tahnik adalah mengunyah kurma. Jadi yang mengunyah itu yang mentahniknya. Ya, kita yang mengunyah. Orang tuanya kah, ayahnya kah, atau siapa? Dikunyah-kunyah dulu supaya basah. Kemudian mengoles-oleskan ke langit-langit mulut bayi. Jadi dioles-oleskan, setelah dikunyah itu dioles-oleskan, bukan langsung ditelenkan, bukan. Bahaya. Sampai ada yang turun atau yang jatuh, yang masuk ke perut bayi. Ya. Jadi di naam kulum-kulum dulu oleh orang tuanya, bapaknya atau ibunya atau kakeknya atau siapa. Ini setelah itu dioles-oleskan ke langit-langit bayi sampai ada yang masuk. Ya. Nah, ini faedahnya untuk juga untuk menguatkan bayi. Nah, kalau enggak ada kurma, boleh yang cair seperti apa? Madu. Ya, asan madu. Naam. Li hadisi Abi Musa radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis Abu Musa radhiyallahu anhu qal. Dia berkata, "Wulida li gulamun." Aku diberi dikaruniakan seorang anak. Fa ataitu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim. Wahannakahu bitamrin. Kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa bayi itu, maka beliau menamai bayi tersebut, anaknya sahabat Abu Musa tadi, dengan nama Ibrahim. Dan beliau mentahnik Ibrahim, anak beliau, naam, anak sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu, dengan kurma. Kalau enggak ada kurma, bisa yang lain yang manis seperti madu. Naam. Dalil yang lain adalah wa hadisi Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bisibyan wa yuhannikuhum. Kemudian Nabi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan dengan beberapa bayi, kemudian beliau mentahnik bayi-bayi tersebut. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah al-adhan fi udhunil maulud. Al-adhan fi udhunai al-maulud. Adhan pada kedua telinga bayi. Yusannu al-adhan fi udhunil maulud hina wiladatih. Disunahkan ya, azan ya, sebelah kanan itu diazani, kemudian sebelah kiri komat diikomahi, untuk diazani naam dua telinga bayi ketika dilahirkan. Nanti akan disebutkan, kita akan sebutkan nanti khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini. Waqila, dan ada sebagian berpendapat yu'adzanu fi udhunihi al-yumna waktu qamu as-shalah fi udunihi al-yusra. Sebagian para ulama menyebutkan diazani pada telinga yang kanan dan ditegakkan iqamah atau dibacakan iqamah pada telinga yang kiri. Li hadis Abi Rafi' radhiyallahu anhu, hal ini berdasarkan hadis Abu Rafi' radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azzana fi udhunil Hasan ibni Ali hina waladathu Fatimatu bis-shalah. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengazani telinga Al-Hasan bin Ali, cucu beliau, ya, ketika Fatimah melahirkannya bisholah, dengan azan sholat. Nah, hukum mengazani bayi ketika lahir ini khilaf di kalangan para ulama. Ya, sebagian mengatakan sunnah dan berdalil dengan hadis ini. Ya, dan sebagian ya tidak menganggap ini sunnah. Dan hadis ini itu awalnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Bisa dilihat di catatan kaki. Akhrajahu Tirmizi, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan dia mengatakan hasan sahih wa hasanahu Syekh Al-Albani. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Tirmizi. Hanya saja ya, beliau telah rujuk dari pendapat ini. Ya, telah mengklarifikasi bahwasanya yang benar hukum hadis ini adalah hadis yang dhaif. Beliau sebutkan dalam kitab beliau Silsilah Ad-Dhaifah. Ya. Jadi beliau Syekh Al-Albani rahimahullah sempat menghasankan hadis ini. Kemudian setelah itu beliau koreksi lagi. Naam, dan beliau memberikan hukum tentang hadis ini di dalam kitab beliau Silsilah Ad-Dhaifah. Beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Allahu ta'ala alam bisawab. Jadi ini tentang hukum mengazani bayi ya. Ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan ini naam tidak disunnahkan. Adapun hadis yang dipakai oleh sebagian para ulama yang mengatakan sunnah diazani telinga bayi, ini dilemahkan oleh sebagian para ulama seperti Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Kita cukupkan dulu Pak, insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.